Mitra Bisnis, Harian Warta Jawa Tengah mengabarkan, musisi Ahmad Dhani akan melapor ke Mabes Polri soal ormas di Cirebon yang mencekal konser bandnya di sana, yang menurut rumor dikaitkan dengan penyebaran agama tertentu. Dhani juga akan melaporkan Polres setempat yang tidak berani berhadapan dan mencegah larangan tampil oleh ormas tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan promotor musik Lok Zelebur. Pak Lok, apa komentar Anda? Kembali lagi melihat cara pandang persepsi dari ininya aja lah, aparat kepolisian tempat. Ya harusnya sih Polres punya prinsip sendiri lah kalau masalah izin keramaian ya. Jangan dilihat pertunjukan musik itu terlalu dianggap politisasi lah. Era itu kan sudah lewat sebetulnya. Zaman Orba dulu saya ngalamin juga beberapa kali kayak gini-gini. Sebetulnya udah waktunya enggak zamannya lagi lah. Takutnya dari tempatnya sendiri mengabaikan koordinasi PAM-nya, mengabaikan perizinannya, menggampangkan gitu ya. Karena memang banyak gitu kejadian yang istilahnya apa, EWO itu yang menganggap enteng masalah perizinan dan keamanan. Mereka menganggap gampang izin, terus pengamanan juga dia nggak membicarakan secara konsep pengamanannya gimana, dia nggak diperhitungkan. Ada kemungkinan seperti itu. Biasanya Polres itu kalau panitianya nggak respect dengan pengamanan, dia juga takut gitu. Nanti yang tanggung jawab siapa, kalau nggak dibayar, anggotanya, jaga, atau apa gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau dia merasa bikin itu mengajukan izin doang, dia nggak bicarakan pengamanannya, malah justru biasanya polisi itu mengeluarkan pengamanannya itu dibicarakan dulu. Sampai seberapa jauh kesanggupan panitia mengamankan konser yang mau dibuat, gitu loh. Sehingga nanti kalau terjadi apa-apa, EO itu sendiri sudah nggak ikut bertanggung jawab, gitu loh. Sudah diambil alih oleh pihak keamanan polisi dalam hal ini. Kenapa kalau ada panitia, kalau ada rusuh-rusuh panitianya diciduk, itu mungkin karena pihak panitianya, EO-nya tidak mengurus perizinan dengan benar, maupun pengamannya nggak menyerahkan susunan panitia, siapa panitia yang bertanggung jawab terhadap konser itu, sehingga polisi kan nggak tahu dia mesti berhubungan dengan siapa, EO-nya siapa, penanggung jawabnya siapa, kan gitu. Mesti nyerahkan biasanya mesti kayak susunan panitianya penanggung jawabnya siapa, nah, nanti kalau ada apa-apa nggak nyokap sama orang-orang yang lain gitu. Kalau ngasak gitu bisa semua nanti kena kalau ada apa-apa. Tahu saya loh ya, kalau polisi jarang lah dia sampai apa menuruti gitu ya. Kalau ada demo atau ini-ini. Nah, karena saya berapa kali walaupun ada spanduk-spanduk yang nggak suka pertunjukan dangdut atau apa, tapi tetap jalan sih. Walaupun sempat ada spanduk-spanduk yang istilahnya nggak setuju lah ada pertunjukan artis tertentu, tapi tetap jalan kalau Polresnya berani dan kebetulan mungkin panitianya juga berani bertanggung jawab, bisa jalan. Demikian promotor musik Lok Zelebur. Saya Wendy Lim.